Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan dan selalu memberikan kenikmatan kepada kita sampai di hari yang semoga Allah berkahi ini, hari-hari yang indah di bulan penuh berkah, bulan Ramadan di hari ke-18. Dan begitulah Ramadan selalu melangkah dengan cepat dan selalu berlari dengan cepat. Ia tidak menunggu kesiapan kita dan ia tidak menunggu kebangkitan kita, apakah kita bangkit lagi jika kita tergelincir atau tidak. Ramadan hanya akan terus berjalan dengan cepat. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa mendapatkan momentum ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah pertolongan dan kejarlah, maksimalkanlah setiap waktu di Ramadan, karena ia tinggal 12 atau 11 hari lagi kurang lebih, dan setelah itu semua berakhir di tahun ini atau di Ramadan tahun ini. Maka semoga Allah memberikan taufik kita untuk memperbaiki performa kita di Ramadan, dan semoga kita bisa memaksimalkan hari-hari yang tersisa. Amin ya rabbal alamin. Dan selalu minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa disebutkan atau yang dinamakan atau yang biasa dijuluki Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Muhyiddin, dalam kitab beliau Riyadus Shalihin, kitab yang atau karya yang sangat penting dan berisi hikmah, pelajaran iman yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita sedang, atau kita kemarin baru saja menutup hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, hadis yang sangat ajaib. Bagaimana tidak, pembukanya saja sudah lam yatakal lam fil mahdi illa salasa, tidak ada yang berbicara ketika bayi kecuali tiga orang, yaitu Isa ibnu Maryam alaihi salam, Nabi Isa, lalu wasahibu Jurej, anak bayi yang disentuh oleh Jurej untuk menjelaskan, mengklirkan nama baik Jurej, menjaga kehormatan Jurej dan menjelaskan hakikat bahwa ayahnya adalah si pengembala dan ibunya berbohong. Itu pelajarannya. Biasanya anak tuh ngedukung ibunya, ini enggak. Biasanya anak itu tutup mata apakah ibunya benar atau salah, yang penting ibunya dulu yang dibela. Tapi ketika kita melihat kasus ini, enggak. Wah, ini pelajaran bagi kita orang tua. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, Allah akan buat anak kita tidak mendukung kita. Dan itu menyakitkan dari sisi orang tua. Bayangin gak sih dari gimana perasaan si ibu gitu loh. Dia udah hampir berhasil. Masyarakat sudah marah besar sama Juraij. Dihancurkan saumaannya. Dihancurkan tempat ibadahnya. Dipukul. Tapi endingnya, akhirnya anaknya sendiri yang membuka kedok dia, membuka hakikat dan fakta, dan dalam tanda kutip mempermalukan dia bahwa dia pembohong, sudah pezina pembohong lagi. Siapa yang membuka itu? Detektif. Seorang agen gitu, bukan anaknya sendiri. Sebagaimana Juraij ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari arah yang tidak diduga oleh manusia, ditolong melalui si bayi. Di sisi yang lain, di kutub yang berbeda, ini menunjukkan bahwa orang yang bermaksiat seringkali dijatuhkan dari sisi yang dia tidak pernah duga, gitu loh, oleh pihak yang dia gak pernah duga sebelumnya, oleh pihak yang dia pikir akan mendukung kemaksiatannya, akan melindungi kemaksiatannya, akan menjaga rahasia skandalnya. Tiba-tiba pihak itu yang buka. Nasallahu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur auratina. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah jaga kita dari dosa. Dan kalau kita berdosa, semoga Allah ampuni kita dan menutupi dosa dan aib kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita terus enggak ada istighfar, enggak ada taubat, itu bayangkan dipermalukan di depan umum loh. Sebagaimana Juraij diangkat di depan umum tanpa beliau ingin cari panggung, beliau enggak ingin cari panggung. Tapi kasus ini justru semakin meroketkan nama beliau. Orang pikir ini karomah, ini wali jelas Juraij. Tapi di saat yang bersamaan, ini pukulan keras bagi wanita pezina tersebut, pembohong itu. Disingkap di depan publik. Siapa yang singkap? Anaknya sendiri. Makanya ini yang perlu kita tahu. Ini menunjukkan maksiat itu akan memberikan dampak buruk di dunia maupun di akhirat. Maka perbanyak istighfar kepada Rabbul Alamin. Dan jangan anggap remeh. Sekali lagi, bisa jadi keruntuhan itu dari, bukan bisa jadi, sejarah mencatat itu salah satu pintu masuk keruntuhan kepada seseorang itu dari pihak yang dia tidak duga, pihak yang dia pikir akan mensupport dia dalam kemaksiatannya, yang dia pikir akan mendukung dia dalam kemaksiatannya, ternyata enggak. Ini pelajaran penting, pelajaran penting hadirin. sebaliknya. Pihak itu mendukung yang benar. Jadi Allah tuh maha mampu melakukan hal-hal seperti itu. Nggak ada yang sulit bagi Allah. Peta tuh dengan hitungan detik tuh bisa dirubah sama Allah. Yang awalnya ahli maksiat di atas angin tiba-tiba berbalik. Ya, lihat, ingat aja kisah pengejaran Nabi Musa alaihissalam. Jelas seluruh pengamat itu ketika Nabi Musa mau sampai ke Laut Merah, itu kan angin itu ke Fir'aun jelas. Kena nih, ketangkep, gak ada solusi, gak ada jalan keluar. Tiba-tiba berapa saat kemudian berbalik. Yang tenggelam, yang meninggal, yang hancur, Fir'aun dan bala tentaranya. Yang selamat, Nabi Musa AS. Dalam hitungan bulan dan tahun, enggak. Kalau bisa balikkan begitu. Kalau bisa balikkan dengan mudah. Itu hal yang perlu kita camkan. Sebagaimana kata para ulama, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bisa jadi Allah tunda pertolongan agar pahala orang yang soleh itu semakin banyak. Agar pahala orang soleh itu semakin banyak. Bukan karena ingin menjatuhkan dia atau Allah tinggalkan dia, tidak. Bukan Allah berfirman, wadduha wallayli idha saja. Ayat berikutnya apa? Ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Rabbmu tidak akan meninggalkan engkau. Rabbmu tidak akan meninggalkan dirimu. Jadi semua opsi itu baik bagi orang-orang beriman. Sebagaimana semua opsi sebenarnya buruk bagi ahli maksiat, kecuali taubat. Kecuali opsi taubat, kecuali opsi kembali kepada Allah. Dia pikir dia di atas angin, ternyata dibalikkan sama Allah. Ini hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama, hadirin. Ini hadis yang luar biasa dan sangat real dalam kehidupan kita. Sangat real. Apa ini kenyataan? Lalu tentu saja hadis ini ditutup oleh doa ibu dan anaknya yang lagi-lagi ajaib juga. Lalu dialog antara ibu dan anak itu. Dialog antara ibu dan anak. Dan pelajaran besarnya adalah jangan mudah menyimpulkan karena melihat zahir. Dan jangan mudah percaya dengan apa yang menjadi isu di tengah-tengah lingkungan kita. Karena belum tentu benar. Walaupun terlihat sangat meyakinkan. Sangat meyakinkan. Baik di kasus Jurej dan kasus bayi itu kan meyakinkan. Jurej difitnah sama wanita itu dan mengaku terjadi perzinaan dan ini anak Jurej. Adapun di kasus yang ketiga, seorang wanita yang dipukuli dan dituduh berzina dan pencuri, ternyata enggak. Ternyata tidak. bahkan ternyata ahli tauhid. Terlihat dari kalimat yang meluncur dari lisan wanita tersebut, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Wanita itu enggak menyebutkan makhluk sama sekali, padahal kondisi begitu menyakitkan buat dia. Tapi kalimat yang keluar hanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi penolong. Dan Allah sebaik-baik pelindung dan penolong. Jadi hadirin yang Allah muliakan, sekali lagi kita harus fokus pada hati dan amal. Fokus pada hati dan amal sebelum fokus pada zahir. Fokus pada zahir penting. Innallaha jamilu yuhibbul jamal. Allah Maha indah dan menyukai keindahan. Fokus pada zahir itu penting. Buktinya kita baik laki-laki maupun wanita disuruh menutup aurat dengan kriteria masing-masing. Fokus pada zahir itu penting, terbukti ada hal-hal zahir. Ada hal-hal zahir yang dilaknat sama Allah dan Rasulnya, dan ada hal-hal zahir yang dipuji. Tapi bukan itu intinya. Karena idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika hati baik semuanya, zahir akan baik. Wa idza fasadat fasadu jasadu kulluh. Kalau hati buruk, maka zahir akan buruk. Dan ini menunjukkan kalau hati baik, maka zahir akan baik. Tapi kalau zahir baik, belum tentu hati baik. Karena orang munafik itu secara zahir, secara casing itu beriman, tapi hatinya kufur. Dari fokus ke arah itu. Kita buka sesi tanya jawab. Kemarin kita berapa hari ini belum membuka sesi tanya jawab. Barang siapa yang ingin bertanya dan berdiskusi, kita persilahkan atau mengkoreksi jika ada yang salah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan kebenaran dan mengikutinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmatnya untuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah memberikan balasan surga kepada Ustadz, keluarga, tim, dan para pejuang dakwah yang hak di seluruh dunia dan meninggal dalam keadaan berjuang di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, ketika anak kita didoakan, ketika anak kita didoakan buruk oleh orang tuanya, orang tua lainnya, didoakan buruk oleh orang tua lain, jadi orang lain berarti ya, dan orang lain itu punya anak, apakah bisa kita menepisnya? Dengan berdoa Ya Allah, jangan kabulkan doa orang-orang yang mendoakan keburukan untuk anak saya. Jadikanlah anak saya anak yang soleh dan anak yang taat kepada Engkau. Ya, hadirin Allah muliakan. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita dalam hadis Abu Hurairah, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. لا يزال doa seorang hamba itu akan senantiasa diijabah oleh Allah. Sekali lagi, doa seorang hamba senantiasa diijabah, dikabulkan oleh Allah dengan syarat malam yad'u bi'ithmin, tidak berdoa yang ada unsur dosanya. Au qati'ati rahim, atau doa yang ada unsur memutuskan tali silaturahim, memutuskan hubungan. Yang ketiga, malam yasta'jil. Yang ketiga, hamba itu tidak terburu-buru. Nabi SAW ditanya, sallallahu alaihi wasallam, mal isti'jal, apa sih yang dimaksud terburu-buru? Maka Nabi SAW menjawab, yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li. Orang itu mengatakan, aku ini udah berdoa, tapi aku gak ngeliat doa aku diijabah. Faistahsir inda dhalika waida'ud doa. Akhirnya dia merasa rugi dan dia meninggalkan doa. Karena percuma lah aku doa gak dikabulkan. Jadi tiga, tidak ada unsur dosa. Yang kedua, tidak ada unsur memutuskan hubungan, khususnya silaturahim. Yang ketiga, tidak terburu-buru. Nah, kira-kira kalau ada orang mendoakan keburukan tanpa hak, benar apa tidak? Tidak benar, maka gak akan dikabulkan. Kecuali kalau orang yang mendoakan anak kita itu dizolimi sama anak kita. Nah, itu beda lagi ceritanya. Nabi SAW bersabda, ittaqi da'watal madlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati dengan doa orang terzalimi, karena tidak ada tabir antara doa tersebut dengan Allah. Artinya Allah sangat kuat mengijabah doa tersebut. Tapi kalau anak kita enggak zalim, tiba-tiba di sumpahin, didoain keburukan, gak akan kena dia. Dan kalau anak kita zalim, segera minta maaf, segera selesaikan. Wallahu ta'ala ala misal. Dan doakan anak kita. Dua orang tua sangat kuat. Kita harus lebih dekat lagi sama Allah. Apalagi kalau anak kita zalim, minta benar sama Allah. Dan Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Jadi minta hidayah, minta anak kita dijaga. khair. Semoga Allah SWT melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga para ulama diberkahi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Semoga Ustaz tim dan jemaah diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana perbedaan masalah yang hadir di dalam kehidupan kita itu, termasuk ujian dan azab dari Allah? Terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khair Ustaz dan tim. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Semua itu tergantung orangnya, apa yang dia lakukan. Dan gak bisa dipukul rata seperti itu. Yang jelas Allah itu ahkamul hakimin, hadirin. Allah itu pemutus yang paling bijak. Sebagaimana yang kita sudah baca dan hafal dalam surat At-Tin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Wa annallaha laisa bidhallamin lil abid, dalam surat Ali Imran ayat 182. Dan Allah gak pernah zalimi hamba-hambanya. Dan selama kita beriman, masalah di dunia itu selalu bersama dengan pintu keluar dan pintu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selama nyawa belum ada di tenggorokan, jadi fokus saja bertaubat, beristighfar, lalu al-inabah, kembali kepada Allah. Karena masalah apapun selama nyawa belum ditenggorokan, masalah itu datang bersama pintu keluarnya dan pintu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap masalah dan ujian selalu datang bersama dengan harapan. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Az-Zumar kan, la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Ayat berapa? 53 ya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Az-Zumar 53. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, hadirin. Seluruh dosa. Jadi fokus ke sana. Karena susah kita menyimpulkan apa yang dialami oleh seseorang kecuali kita tahu track recordnya dari awal sampai akhir, atau track record secara utuh dalam pada saat ini. Ya udah, kalau kita nggak tahu, selalu ingat itu aja. Setiap masalah dan ujian yang datang itu selalu datang bersama harapan. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Tinggal pertanyaan, kita mau berubah apa enggak? Kita mau berubah atau tidak? Kita mau ambil kesempatan itu atau tidak? Itu poin. Allah Ta'ala, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah menjaga kita semua, dan semoga Allah memberikan taufik agar kita bisa memanfaatkan hari-hari yang masih ada di bulan Ramadan. Sudah sangat sangat terbatas. Sudah sangat terbatas. Yang kita lalui sudah jauh lebih banyak daripada yang akan menyapa kita insyaallah Ta'ala. Dan kita semakin dekat dengan 10 hari terakhir di Ramadan. Manfaatkan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.